نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji ilmu syariat, yakni ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita masih di hadis yang berkaitan dengan masalah tauhid, yakni addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Berdakwah mengajak kepada persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita sudah masuk pembahasan di hadis yang kedua dalam kitab ini, hadis dari Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari sebelum perang Khaybar, sebelum pengepungan benteng Khaybar, di mana Rasul menyatakan la u'tiyanna ar-ra'yata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah 'ala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku benar-benar akan memberikan ar-rayah, aku akan memberikan bendera yang dipanji perang besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini laki-laki yang memiliki keutamaan tentunya, mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata Allah dan Rasulnya tidak mencintainya. Jadi ketika dia itu tidak melaksanakan hak-hak zat yang dicintainya, maka ini, ya ini pengakuan yang dusta. Mungkin semua orang itu mengaku cinta kepada Allah, cuman tentunya tidak semua orang itu membuktikan kecintaannya tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Rasulullah seperti itu. Allah memerintahkan untuk ya Rasulnya mengucapkan seperti itu. Ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka di sini tentunya suatu keutamaan. Besok aku benar-benar akan memberikan ar-rayah, bendera, panji peperangan kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. yaftahullahu ala yadayhi, yang mana dengan kedua tangannya Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan penaklukan kepada Khaybar. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha, maka manusia pun bermalam dalam keadaan mereka itu memperbincangkan. Di malamnya mereka itu memperbincangkan siapa di antara mereka kaum muslimin yang akan diberikan bendera tersebut. Falamma asbahu, maka ketika pagi, ketika subuh datang, ketika pagi hari datang, hadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyataha. Para sahabat seluruhnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka itu berharap agar diberi bendera. Semua orang berharap agar diberikan bendera tersebut. Tapi ternyata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan bendera kepada orang yang tidak berharap. Semua orang berharap, sampai Abu Bakar pun ada, Umar ada, Utsman ada, seluruh sahabat mulia yang lainnya ada. Seluruhnya berharap karena ini keutamaan tersendiri. Ya, Rasulullah telah menjamin bahwasanya orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini keutamaan tersendiri. Sehingga seluruh sahabat berharap. Tapi ternyata Rasul menyatakan, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Kok tidak kelihatan? Kenapa? Faqila, maka dikatakan kepada Rasulullah, "Huwa yashtaki 'ainai." Dia, yaitu Ali, sedang mengeluhkan yakni sakit yang menimpa kedua matanya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa. Fabasaqa fi 'ainayhi wa da'a lahu. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'un. Maka Rasul pun mengutus agar supaya Ali didatangkan. Setelah didatangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakan untuk Ali agar supaya Allah menyembuhkannya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'un, maka seketika itu pula sakit matanya Ali pun langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Setelah itu fa'atahu ar-rayata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali bendera tersebut, panji perang tersebut. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Ali sebelum pergi berperang, "Umfud 'ala rislika hatta tanzila bi sahatihim fumbad'uhum ila al-Islam." Pergilah engkau secara perlahan-lahan sampai engkau singgah di daerahnya mereka. Sampai engkau tiba di daerahnya mereka, kemudian fumbad'uhum ila al-Islam, sebelum berperang seru dulu, ajak mereka dulu kepada Islam. Fa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, maka kabarkan kepada mereka dengan apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa hak-haknya. Yani bima min haqqillah. Yani kabarkan kepada mereka hak-hak Allah yang Allah wajibkan kepada mereka. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Maka sungguh demi Allah, jikalau Allah memberikan petunjuk seorang saja dengan sebab engkau, khairun laka min humurin na'am, lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Ini hadis akhraj al-Bukhari, keluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 2942, dan Muslim dalam sahihnya juga hadis nomor 2406. Yadukun ay yahudun. Jadi yang mereka itu yadukun ay yatahum, yang maksudnya yahudun. Jadi mereka itu memperbincangkan. Ya, memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan mendapatkan bendera tersebut. Sekarang kita akan baca sedikit keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan, Ibn Abdillah al-Fauzan, Habibullah Ta'ala, di dalam syarahnya di sini. Beliau, sebagaimana biasanya, sebelum menjelaskan akan mufradat, jadi kata-kata yang ada di dalam hadis tersebut, beliau terlebih dahulu di sini menyebutkan tentang sedikit biografi dari perawi hadis ini. Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, huwa Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi, sahabiyun syahir. Mata sanata 88 wa qad jawaza al-mi'ah. Beliau adalah Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad, namanya Sahal, kemudian bapaknya namanya Sa'ad, kakeknya namanya Malik, kakeknya namanya Khalid, Al-Ansari, Al-Khazraji, dari suku Khazraj, dan beliau memiliki Ba'asan As-Sa'idi, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang sangat terkenal. Beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah dan ketika itu beliau itu umurnya sudah mencapai 100 tahun. Meninggal dunia mencapai 100 tahun. Ini sahabat Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi, perawi hadis yang mulia ini. Kemudian walahuma, maksud dari walahuma di awal hadis tersebut, walahuma an Sahal ibn Sa'id, maksudnya adalah walahuma ai Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Milik keduanya, maksudnya milik Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya. Yauma Khaybar, yakni ai yauma hisar Khaybar. Yakni pada hari pengepungan kota Khaybar, benteng Khaybar. Yakni sanata sabi'ah lil hijrah, pada tahun 7 Hijriah. Sebelum Fathu Makkah, ya, masih tahun 7 Hijriah. Ini sebelum penaklukan kota Mekah, terlebih dahulu Rasul menaklukkan kota Khaybar. Arayah, yani alamul jaysh, alladhi yarjuna ilaihi, alladhi yarji'una ilaihi, indal kurri wal farri. Rayah di sini adalah alamul jaysh, sebuah tanda, yani bendera ataukah panji, sebuah pasukan. Jadi pasukan itu biasanya itu ada lambangnya. Lambang yang dipanji, bendera, bisa terkadang menggunakan bendera, terkadang juga menggunakan yang lain. Cuma yang sering itu bendera yang bisa dilihat, yang bisa berkibar. Allazi yarji'una ilaihi 'inda al-kurri wal farri, yang mana mereka ini pasukan tersebut kembali kepada bendera itu ketika terjadi, ketika mau kembali atau ketika mau lari, ketika mau perang, mau maju, mau mundur, lihat benderanya. Kalau bendera itu maju terus, berarti ini belum ada perintah untuk mundur, maju. Kalau benderanya mundur, berarti ini ada perintah untuk mundur. Jadi ini sebagai tanda, dalam peperangan itu ada tandanya. Selama bendera itu masih berkibar, berarti masih pasukan itu masih kuat. Tapi kalau bendera itu sudah tumbang, sudah kalah. Ini tanda, ini arayah. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan, yaftahullahu ala yadayhi, yani ikhbarun ala wajhin bisharati bihusul fathi. Ini merupakan pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bentuk al-bisharah, kabar gembira akan, yakni didapatkan kemenangan, akan diperoleh kemenangan. Kaum muslim itu akan memperoleh kemenangan dengan sebab pimpinan tadi, pimpinan yang Rasulullah tunjuk tersebut, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun ketika itu belum terjadi, tapi Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembira tentunya wahyu dari Allah bahwa kaum muslim akan mendapatkan kemenangan pada perang tersebut. Di sini lailatahum, ya. Habatan nasu yadukuna lailatahum, lailatahum dengan memfathahkan ta-nya mansub. Ini ala dzarfiyah, karena di sini adalah dzarf, yakni dzarf zaman. Yakni menunjukkan waktu pada malamnya mereka itu. Lailatahum. Ya. Yadukuna lailatahum sebagai dzarf, yakni dzarf zaman. Ayyuhum bi rafi ayyu 'ala al-bina'i li idafatiha wa hadd as-sadri silatiha. Di sini ayyuhum dengan merofakkan ayyu, ya, ayyuhum rofakkan ini dengan tandanya itu bemah, rofak bautan dengan bemah. Ini karena membeni. Ya liidafatiha wa halti sadri silatiha, karena di sini didafahkan dan dihilangkan, yakni apa namanya? Bentuk sambungannya. Ya. Kemudian di sini Ali ibn Abi Thalib huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawju ibnatihi Fatimata wal khalifatur rabi' min asbaq as-sabiqin ila al-islam wa ahad al-asharati al-mubashirin bil jannah radiyallahu anhum ajma'in qutila sanata 40 al-hijrah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah anak pamannya Rasul, yakni sepupunya Rasul, anak pamannya Rasul ini Abu Thalib, sepupunya Rasul berarti. Selain sepupu juga, Ali ini adalah zauju ibnatihi, istri anak perempuannya Rasul, yakni menantunya Rasul, yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini keutamaan Ali, sudah dua, sepupunya Rasul, menantunya Rasul. Di samping itu pula, Ali itu adalah khalifatur rabi', penggantinya Rasul yang keempat, khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di samping itu pula, keutamaan yang lain, beliau adalah min asbaqis sabiqin dari Islam. Beliau termasuk di antara orang yang paling awal dari orang-orang yang awal masuk Islam. Selain itu pula, keutamaan yang lain, Ali itu wa ahadul asharati al-mubashirina bil jannah. Beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau meninggal pada tahun, beliau pun tidak dibunuh pada tahun 40 Hijriah oleh orang-orang Khawarij, oleh kaum pemberontak. membunuh Ali bin Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yashtaki 'ainai, mengeluhkan kedua matanya, yakni ai tu'allimanihi min ar-ramad. Dua matanya beliau itu sakit karena ar-ramad, yakni penyakit mata. Fabara'a bi fathil ba, fabara'a 'ala wazni daraba. Bara'a dengan memfathahkan ba-nya, ini mengikuti wazan daraba. Tapi boleh juga wayajuzu kasruha, boleh juga mengkasrahkan ba-nya, fabari'a. Ala wazni alima. Boleh juga mengkasrahkan ba-nya tadi. Yani bari'a mengikuti wazan alima. Ya, fa'ila wazannya. Yang dimaksud dengan bari'a yakni ufi afiatan kamilatan. Ufiyaka afiatan, afiatan kamilatan, yaitu disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Sampai seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Kan biasanya kalau sakit itu kan baru sembuh kan masih ada bekas-bekasnya. Kalau sakit mata misalkan merah, baru sembuh itu kan masih sakit terkadang buat melihat atau yang lainnya. Tapi ini tidak. Sakit dengan kemudian disembuhkan dengan penyembuhan yang sempurna sampai seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ini maksud dari fabara ataukah fabari juga boleh. A'tahu ar-rayata, yakni maksudnya adalah dafa'aha ilaihi. Rasul menyerahkan bendera itu kepadanya, kepada Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, menyerahkan panji tersebut kepada Ali sebagai pemimpin perang Khaybar. Unfud ay abdi liwajhik, yakni pergilah engkau ke depan, maju ke depan. Ya. Jangan mundur, jangan menoleh sedikit pun. Ala rizqika ay ala rizqika min ghairi ajalah. Yakni dengan perlahan-lahan, dengan lemah lembut, dengan tanpa tergesa-gesa. Bisahatihim yani bifina'i ardihim wa ma qaruba min husunihim. Yani pergilah engkau ke fina'i ardihim, ke halaman negerinya mereka. Dan juga benteng mereka yang dekat, wa ma qaruba min husunihim, yani benteng-benteng mereka yang terdekat. Kemudian ila Islam, ud'uhum ila Islam. Thumma'uhum ila Islam, maksudnya dakwalah mereka, suruhlah mereka, ajarlah mereka, yakni kepada Islam, maksudnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyriki wa ahli. Ajarlah mereka untuk berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan tauhid, tunduk dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan membersihkan dari kesyirikan dan juga dari seluruh pelaku kesyirikan. Ini maksud dari Islam seperti itu ya. Definisi Islam seperti ini, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyriki wa ahli. Kemudian wa akhbirhum ila akhirih, ila akhir al-hadis. Ai annahum in ajabuka ila al-islam alladhi huwa at-tauhid fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dhalika min haqqillah fi al-islam min as-salati waz-zakati was-siyami wal-hajj wa ghairi dhalik. Maksudnya adalah bahwasanya ketika mereka itu menjawab seruanmu kepada Islam, yang mana Islam inilah tauhid, mereka sudah mau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Fa'bir, maka habarkan kepada mereka dengan apa yang wajib atas mereka. Ya, setelah mereka melaksanakan haknya Allah, habarkan kepada mereka apa yang wajib kepada mereka berkaitan dengan agama Islam. Baik itu berupa salat, zakat, puasa, haji atau kasnainya dari syariat Islam. La yahdi Allahu yani fi ta'wili masdarin mubtada khabaruhu khairun. Ya. Ini la yahdi Allah, ini namanya masdar muawwal. Ini ta'wili masdar sebagai bentuk penakwilan masdar atau digabung dengan masdar muawwal. Ya. Ini sebagai mubtada. La yahdi Allahu ini sebagai mubtada. Ini masdar muawwal tapi bentuknya itu yani kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Dan khabarnya adalah khairun. La ayyahdi Allahu bika rajulan khairun, ini khabarnya baru. Sungguh ketika Allah memberikan kepada engkau, memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki dengan sebab engkau, khairun itu adalah lebih baik bagi engkau. Jadi di sini la ayyahdi Allahu ini masdar muawwal, fi ta'wili masdar, maksudnya masdar muawwal. Ini sebagai mubtada, khabarnya adalah khairun. Ya. Syahidnya di sini adalah hidayatullah, petunjuk dari Allah. Ini adalah lebih baik. Ya. Khairun. Ini sebagai ini masdar muawwal dari la ayyahdi Allahu bika rajulan, ini yakni syairnya adalah apa namanya, takdirnya adalah hidayatullahi khairun mubtada'. Dan juga Umar ini sedikit dari wawasan ilmu nahwu. Humur na'am ay al-ibrul humur, yakni onta yang merah. Dan onta merah ini adalah wahiyya anfusu amwal Arab. Onta merah ini adalah harta orang Arab yang paling berharga. Karena ini sangat jarang ya. Onta itu kebanyakannya warnanya coklat. Tapi kalau ada onta merah, maka di sini onta yang pilihan. Onta yang paling super, orang onta yang paling mahal. Ya, dan ini mungkin hanya ada 1001. Dari 1000 onta cuma satu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya onta merah itu adalah harta orang Arab yang paling berharga, yang paling mahal. Tapi ternyata ketika seorang itu membawa seorang kepada petunjuk Allah, ini lebih baik daripada mendapatkan onta merah. Kendaraan yang paling mewah, harta yang paling mewah, harta yang paling berharga, harta yang paling mahal. Ini tidak bisa mengalahkan keutamaan ketika seorang itu memberikan petunjuk kepada orang lain, ya, menjadikan sebab yakni orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mufradat, kata-kata yang ada dalam hadis tersebut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lain, yakni pembahasan tentang al-ma'na al-ijmali hadis, makna global dari hadis ini. Di sini Syekh Hafizahullah taala mengatakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahabata bintisal al-muslimina 'ala al-yahud min al-ghad 'ala yadi rajulin lahu fadilatun 'azimatun wa muwalatun lillahi wa li rasulihi." Fastashrafa as-sahabatu lidhalik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwasanya kaum muslimin itu akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan untuk melawan orang-orang Yahudi besok. Ini lawan. Jadi melalui tangan seorang laki-laki yang memiliki keutamaan yang agung, memiliki kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya, maka para sahabat pun mencari kemuliaan dengan hal itu. Sahabat itu fastashrafa as-sahabatu lidzalik. Maka para sahabat pun istashrafa, ini mencari kemuliaan dengan hal itu. Ingin ditunjuk sebagai pemimpin perang ketika itu karena keutamaan yang ada. Kullun yuwaddu an yakuna huwa dzalikar rajul min hirsihim al khair. Semuanya itu berharap, sangat berkeinginan agar menjadi laki-laki yang ditunjuk oleh Rasul. Jadi karena semangatnya mereka untuk bisa mendapatkan kebaikan. Para sahabat seperti itu. Falamma dhahabu 'ala al-maw'id, maka ketika mereka pergi ke tempat yang sudah dijanjikan, waktu yang sudah dijanjikan oleh Rasul, ya. Talaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'aliyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Ali. Nabi talaba an-nabi 'aliyan, mencari Ali. Wa sadafa annahu lam yahdhur lima asabahu min marid 'ainihi. Maka kebetulan ketika Rasul mencari Ali, kebetulan ketika itu Ali tidak hadir karena penyakit mata yang menimpanya, ya, sehingga menghalangi beliau untuk hadir, yakni menemui tempat waktu yang telah Rasul menjanjikan akan memberikan bendera perang. Karena Ali pun merasa tidak mungkin saya ditunjuk, saya sedang sakit, kan seperti itu. Jadi Ali tidak hadir, di rumah saja. Ya, ketika sahabat beramai-ramai ingin mendapatkan bendera perang tersebut, ditunjuk sebagai pemimpin perang, Ali tidak hadir. Karena kalau hadir pun untuk apa? Saya sedang sakit mata, tidak mungkin ditunjuk saya sebagai pemimpin perang. Sehingga Ali pun tidak hadir di rumah saja. Tapi ternyata Rasul cari. Rasul mencarinya, ya, karena ingin memberikan bendera tersebut kepada Ali. Di sini menunjukkan keutamaan Ali. Thumma hadara fatafala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihima min riqihi al-mubarak. Fazala ma yahussu bihi min al-alami zawalan kamilan. Kemudian Ali pun hadir, setelah diminta untuk hadir, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni meniupkan pada kedua matanya itu ludahnya yang diberkati, ludahnya yang berbarokah. Fazala ma yahussu bihi min al-alam zawalan kamilan, maka ketika itu pula hilanglah apa yang Ali rasakan, yakni dari penyakit yang Ali rasakan, zawalan kamilan, yakni secara sempurna hilangnya. Hilang secara sempurna penyakitnya tersebut. Ketika Rasulullah SAW ludahi dengan ludahnya beliau. Wasallamahu qiyadat al-jaysh. Maka Rasulullah SAW menyerahkan kepada Ali, yakni kepemimpinan pasukan. Sebagai qiyadat al-jaysh. Sebagai pemimpin panglima pasukan. Dengan diberikan kepada Ali, ya di bendera tersebut, bendera perang Khaybar. Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi bi riqqin hatta yaqruba min hasil adu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk pergi ke depan, maju ke depan ya, dengan perlahan sampai mendekati bentengnya musuh. Fayadlubu minhum ad-dukhul fil Islam, maka sebelum memerangi mereka, ajak dulu mereka. Minta dulu kepada mereka agar supaya mereka masuk dalam agama Islam. Fain ajabu akbarahum bima yajibu alal muslim min fara'id. Ketika mereka mau menjawab panggilanmu, mau menjawab ajakanmu yaitu mau masuk Islam, maka habarkan kepada mereka yakni kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada seorang muslim. Di sini bima tafsirkan dengan min, minan fara'id. Yaitu kewajiban-kewajiban ya, yang diwajibkan kepada seorang muslim. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliin fadl ad-da'wah ila Allah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ali keutamaan berdakwah ila Allah. Apa itu keutamaannya? Naam. Belum ya kan? Wa anna ad-da'iyata idza hasala 'ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin fadhalika khairun lahu min anfusil amwalid din anwalid dunyawiyyah. Fakaifa idza hasala 'ala yadayhi hidayatu aktsar min dhalik. Jadi bahwasanya seorang dai ketika dia mendapatkan yakni dengan sebab kedua tangannya itu yakni mendapatkan orang yang mengikuti hidayah, hidayatul rajul, dia bisa mengajak seorang kepada petunjuk, satu orang saja, ini lebih baik bagi dia daripada harta yang paling berharga sekalipun. Daripada harta dunia yang paling berharga sekalipun. Lebih baik kita mendapatkan satu orang mengikuti dakwah yang kita ajak tersebut, lebih baik daripada kita mendapatkan harta yang paling mahal dari harta dunia. Maka bagaimana ketika seorang itu mendapatkan dengan sebab kedua tangannya hidayah yang lebih baik daripada satu orang? Tentunya ini lebih banyak lagi, lebih utama lagi, lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna global dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul haditsil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab ini dengan pembahasan masalah berdakwah kepada la ilaha illallah. Beliau menyatakan anna fihi masyru'iyatud da'wati ila al-islam allazi huwa ma'na syahadati an la ilaha illallah wa bayana fadli da'wati ila dhalik. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya berdakwah kepada Islam, mengajak kepada Islam. Yang mana Islam ini, dakwah kepada Islam ini adalah dakwah kepada makna syahadah an la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga menjelaskan tentang keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dakwah kepada Islam tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yakni kesesuaian hadis ini dengan pembahasan di dalam bab yakni dakwah kepada la ilaha illallah. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang terakhir dalam hadis ini yakni maistafad min hadis. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya ini selalu disebutkan tentang faedah yang disimpulkan dari hadis tersebut. Faedah yang diambil dari hadis tersebut. Yani yang pertama fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa syahadatun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bi muwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan yang sangat nampak, keutamaan yang sangat jelas, yang sangat zahir bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini keutamaan Ali, ayat ini menunjukkan tentang keutamaan Ali. Tapi meskipun demikian, kita tetap memposisikan Ali di posisi yang keempat setelah sahabat tiga yang sebelumnya. Tidak boleh kita mendahulukan Ali sebelum Abu Bakar. Tetap ya, keyakinan kita harus meyakini Abu Bakar lebih utama daripada Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Jadi seperti itu. Tidak boleh kita mendahulukan Ali sebagaimana orang-orang Syiah. Syiah Rafidhah itu bahkan di antara mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanyalah yang diakui hanyalah Ali sebagai khalifah. Ini tentunya keliru seperti ini. Memang Ali punya keutamaan, cuman keutamaannya itu tidak bisa mengalahkan keutamaannya Abu Bakar Siddiq, Umar serta Utsman. Tetap di posisi yang keempat dari sisi keutamaan manusia. Ya, setelah Rasulullah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Tapi ini hadis menunjukkan kepada kita keutamaan Ali cuman tidak bisa mengalahkan keutamaannya Abu Bakar dan juga sahabat yang lainnya dari Khulafaur Rasyidin ketiga. Nah, demikian pula hadis ini menunjukkan kepada kita tentang syahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimualatihi lillahi wa rasulihi. Hadis ini juga merupakan persaksian. Persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kecintaan Ali kepada Allah dan juga Rasulnya serta keimanan Ali zahir maupun batin. Ali itu seorang yang beriman kepada Allah zahirnya maupun batinnya beriman kepada Allah karena Rasulullah sudah menjadi saksi atas keimanan yang Ali. Ini hadis yang pertama atau faedah yang pertama dari hadis tersebut. Ini tentang keutamaan Ali bin Thalib radhiyallahu anhu. Maka inilah sikap kita di dalam menyikapi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, harus kita muliakan mereka, posisikan mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Memang Ali punya keutamaan, tapi keutamaannya itu sekali lagi tidak bisa mengalahkan keutamaan Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang tidak disyariatkan ketika mengkhususkan Ali dengan penyebutan. Karena sebagian kaum muslimin ada yang menyebutkan Ali dengan penyebutan yang berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengatakan radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ali, yang mereka katakan karamallahu wajhah. Ini kan mengkhususkan Ali dengan keutamaan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Makanya tentunya ucapan yang seperti ini ucapan yang tidak disyariatkan. Tapi kalau mau menyebutkan karamallahu wajhah, maka seluruh sahabat disebutkan seperti itu. Abu Bakar karamallahu wajhah, Umar karamallahu wajhah, Utsman karamallahu wajhah. Ya, jangan cuma Ali. Karena Ali ini tetap di posisi yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi ucapan seperti ini, ucapan yang tidak disyariatkan. Kalau mau menyebutkan karamallahu wajhah, sebutkan seluruh sahabat yang lain yang memiliki keutamaan juga. Tadi yang jelas ada dalilnya adalah radhiyallahu anhum. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya ucapan radhiyallahu anhum itu disyariatkan ketika menyebut, yakni nama seorang sahabat yang mulia. Dengan mengucapkan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoinya. Jadi dalil dari Al-Quran jelas ya, dalam Al-Quran sebanyak sekali menyebutkan tentang keridhaan Allah kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Nah, kita lanjutkan di faedah yang kedua, tsani. Itsbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu mahabbatan tariqu bi jalalihi kasa'i sifatihi al-muqaddasati al-karimah. Di hadis yang mulia ini terdapat faedah yang lain yaitu yang kedua, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai wali-walinya. Allah itu punya sifat mahabbah, punya sifat cinta. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang tentunya menjadi kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Tapi kecintaan Allah itu berbeda dengan kecintaannya makhluk. Sama-sama namanya cinta, tapi tentunya cinta Allah berbeda dengan cintanya makhluk. Jadi jangan sekali-kali seorang menyamakan antara cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Nah, tentunya di sini mahabbatan tariqu bi jalalihi, yakni dengan kecintaan yang layak, yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Kasairi sifati al-muqaddasin, sebagaimana sifat yang lainnya yang disucikan, yang mulia. Allah itu punya sifat yang harus kita yakini. Tapi sifatnya Allah itu berbeda dengan sifatnya makhluk. Sifatnya Allah itu sesuai dengan kemuliaannya Allah. Kita wajib meyakini, cuma tidak boleh kita menyamakan antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Contohnya tadi, salah satu sifat Allah yakni mahabbah. Allah itu punya sifat cinta. Kita juga punya sifat cinta ya. Cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada saudara kita. Ini kan punya sifat cinta. Tapi jangan sekali-kali soal itu menyamakan antara cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Sangat jauh berbeda. Meskipun namanya sama-sama cinta. Ya, tapi cintanya Allah itu yakni mahabbatan tariqu bi jalalihi. Jadi dengan sebuah kecintaan yang layak bagi kemuliaannya Allah, yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Ya, jadi tidak sama, meskipun namanya sama cinta, tidak boleh kita menyamakan antara cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Sebagai contoh juga ya, cinta sesama manusia saja sudah berbeda. Cinta kita kepada saudara kita apakah sama dengan cinta kita kepada istri kita? Sama atau tidak? Tidak sama ya. Cinta kita kepada istri kita ya. Jadi cinta antara seorang suami dengan istri, tentunya dengan cara memberikan hak-haknya istri ya. Baik itu hak yang berkaitan dengan lahir maupun batin kan seperti itu. Tapi kalau cintanya kita kepada saudara kita kan berbeda. Tidak mungkin kita karena cinta kepada saudara kita kemudian setiap hari menciumi saudara kita. Mungkin tidak. Tidak ya. Tapi kalau kita cinta kepada istri kita, begitu ketemu, cium. Begitu ketemu, peluk. Kan seperti itu. Ini cinta kita kepada istri kita. Ini saja cinta saja kita sudah berbeda. Antara cinta kita dengan istri dan cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada saudara kita. Kita cinta dengan saudara kita, ya sebatas saudara. Tidak mungkin begitu ketemu, cium, peluk. Nanti dikira punya kelainan seksual. Kan seperti itu. Bahaya seperti itu. Jadi berbeda. Cinta saja bisa berbeda antara manusia dengan manusia berbeda, apalagi cintanya manusia dengan Allah. Ini bukan bukan menyamakan, tapi ini kias yang aula, yang aulawi, yang lebih tinggi. Cinta itu berbeda. Cinta sama manusia berbeda, apalagi cinta antara makhluk dengan Allah. Ini salah satu contoh dari sifat Allah ya. Jadi kalau ada sifat Allah yang seperti ini, harus kita yakini. Tapi tentunya kita yakini bahwasanya sifatnya Allah itu berbeda dengan sifatnya makhluk. Sebagai contoh juga, Allah itu menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangannya mereka. Allah menetapkan sifat tangan bagi dirinya. Maka kita juga wajib menetapkan bahwasanya Allah itu punya tangan. Cuma jangan sekali-kali terbetik dalam pikiran kita, tangannya Allah itu sama dengan tangannya makhluk. Tidak, sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Kita wajib, kita hanya wajib untuk meyakini Allah punya tangan, tapi tidak boleh kita menyamakan antara tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Tapi ini sifat Allah yang harus kita yakini. Allah punya tangan sesuai dengan kemuliaannya Allah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana tangannya Allah. Ya. Demikian pula tidak boleh kita kemudian mentakwil tangan kepada makna yang lain. Sebagai contoh, sebagian kaum muslimin ada yang mentakwil tangan dengan kekuasaan. Ya. Allah beristiwa, punya sifat istiwa, yaitu bersemayam di atas arsy. Tapi jangan anggap arsy-nya Allah, singgasananya Allah itu sebagaimana singgasananya aja. Jangan. Sekali-kali jangan sampai seorang beranggapan kalau singgasananya Allah itu sama dengan singgasananya raja. Sangat jauh berbeda tentunya. Ya. Ini hanyalah persamaan dalam hal nama, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Kita hanyalah wajib untuk beriman dengan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Rasul dalam hadis yang sahih. Tapi tentunya kalau ada sifat yang sama dengan sifatnya makhluk, kita harus tidak boleh menyamakan sifatnya tersebut. Tapi sifat yang sesuai dengan kemuliaannya Allah. Seperti ini ya, kita menyikapi yaitu salah satu dari sifat Allah yang ada di dalam dalil yang sahih. Kita wajib meyakini, cuma tidak boleh kita menyamakan dan tidak boleh kita yakni meniadakan sifat Allah tersebut yang telah Allah tetapkan. Ini faedah yang kedua, yang menetapkan sifat mahabbah bagi Allah ya. Tapi tentunya sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ketiga, yakni hirsus sahabati 'alal khair wa tusabiquhum ila al-a'mali shalihati radhiyallahu anhum. Faedah yang ketiga, dalam hadis ini kita akan mengetahui bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan kebaikan. Mereka itu senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ketika Rasulullah kabarkan bahwasanya besok aku akan serahkan bendera ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya cinta kepadanya dengan keutamaan, kebaikan. Maka sahabat pun semuanya berharap mendapatkan kebaikan itu. Ya. Di sini menunjukkan semangatnya sahabat untuk mendapatkan kebaikan dan mereka itu berlomba-lomba untuk bisa melakukan amalan saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Ini faedah yang ketiga dari hadis tersebut. Kemudian faedah yang keempat dari hadis tersebut, pelajaran yang keempat dari hadis tersebut yaitu masyru'iyatul adabi 'inda al-qital wa tarqi at-tais wal aswatil muza'ajati allati la hajata ilaiha. Faedah yang keempat yakni disyariatkannya beradab. Adab ini suatu yang penting ya. Meskipun ketika berperangan, ketika berperang itu ada adabnya, tidak sembarangan. Membunuh ada adabnya, tidak sembarangan. Di sana tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh orang yang lemah. Membunuhnya pun dengan cara yang wajar, tidak boleh mencincang. Tidak boleh merobek-robek perutnya, dikeluarkan ususnya, tidak boleh seperti ini. Ini orang yang seperti ini, orang yang tidak beradab. Ya. Ini ada penting, kalau orang beradab, dia itu akan menjadi orang yang baik, tapi kalau orang yang tidak beradab, menjadi orang yang biadab. Ya. Perang saja di sana ada adabnya. Demikian pula watar kipaisi, meninggalkan yakni sifat gegabah, tergesa-gesa, gegabah, ceroboh. Wal aswatil muza'ajatil lati la hajata ilaiha. Dan juga ketika perang itu disyariatkan untuk meninggalkan yakni suara-suara yang akan mengganggu, yang tidak ada hajat untuk melakukannya. Dan ini adab di dalam berperang. Dan inilah Islam. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Sampai masalah perang saja ada aturannya. Tidak sembarangan, ada aturan-aturan peperangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang yang melakukan perang. Sampai membunuh saja ada aturannya. Menyembelih saja ada aturannya. Rasul menyatakan, "Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahsinul qitlata, fa idza dhabhtum fahsinul dhibhata." Rasul menyatakan sesungguhnya Allah itu menetapkan al-ihsan, kebaikan pada segala sesuatu. Kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dhabhtum fahsinul dhibhata, kalau kalian mau menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Ini aturan yang ada dalam Islam. Semuanya itu ada padanya petunjuk untuk melakukan kebaikan dalam segala sesuatu. Sampai perang pun ada aturannya. Jadi tidak sembarangan. Yang penting di dalam peperangan siapa yang dia dapatkan bunuh. Tidak boleh. Tapi harus melihat. Kalau dia anak-anak kecil tidak boleh dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah lemah tidak boleh dibunuh. Kalau mereka sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Ya. Ini ada aturannya. Kalau membunuh pun dengan cara yang wajar. Ya, kalau mau memenggal, sekedar penggal saja. Jangan kemudian dicincang lagi. Ini suatu hal yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Ini faedah yang keempat dari hadis tersebutnya. Tentang masalah adab di dalam berperang. Ya, maka Rasul menyatakan, supaya perlahan, jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kelima, yakni amrul imami ummalahu birrifqi wallini bin ghairi dha'fin walantiqadi azimatin. Faedah yang kelima dari hadis tersebut, yakni perintah seorang imam, seorang pemimpin, kepada umatnya, kepada pegawainya, yakni kepada bawahannya, untuk rifqin walin, untuk bersikap lemah lembut. Ya. Seorang pemimpin, hendaklah mereka perintahkan kepada bawahannya, yakni kepada, yakni pegawai-pegawainya, kepada panglimanya, kalau memang itu seorang adil mubin, kepada panglimanya, untuk bersikap rifqin walinin, sikap lemah lembut. Tapi meskipun lemah lembut, tapi min ghairi dha'fin. Tidak lemah. Lemah lembut tapi tidak lemah. Dan juga tidak membatalkan tekad. Tidak menggugurkan tekad, tidak mengendorkan tekad. Lemah lembut tapi bukan berarti kemudian lemah. Bukan berarti kemudian tekadnya itu langsung kecil. Tidak. Tapi tetap tekadnya bulat, tekadnya besar. Dan dia kuat, tapi di sisi lain dia itu punya sikap lemah lembut. Inilah ajaran Islam seperti ini. Ya. Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan kita untuk lemah lembut. Ya. Di dalam bersikap. Ketika kepada Ali di sini pun mau memimpin perang pun sebagai seorang panglima perang, Rasul perintah untuk berlemah lembut. Dan lemah lembut ini tentunya suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah Ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa." Fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lembut dan Allah cinta dengan kelemah lembutan. Dalam setiap perkara dan semua urusan, Allah mencintai kelemah lembutan. Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat lemah lembut. Karena rahmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Surat Al-Imran ayat yang ke-159. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita itu perlu untuk lemah lembut berdasarkan perintah Allah di sini. Fabima rahmatin minallahi lanta lahum, karena dengan rahmat dari Allah maka engkau berlemah lembut terhadap mereka. Ini para sahabat kalian, para sahabat engkau wahai Rasul. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, jikalau seandainya engkau itu memiliki sifat keras, kaku, ya. Yani keras hatinya, kasar keras hatinya, lam faddu min hawlik, niscaya mereka itu akan lari dari sekitarmu. Tapi fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfirlahum, mintakanlah ampun untuk mereka. Washawiruhum fil amr, dan bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara. Kalau sudah berazam bertekad, fatawakkal Allah, maka bertawakkal kepada Allah. Sunnah Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berlemah lembut, bersikap lemah lembut di dalam berdakwah. Ya, bahkan lemah lembut ini pun bukan cuma kepada sesama muslim, kepada seorang kafir pun sekalipun, ya, maka ketika kita berdoa kepada mereka, maka kita dituntun untuk bersikap lemah lembut. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada dua nabi di kalangan Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal yang dihadapi ini bukan orang yang rendahan, orang yang sangat durhaka, bahkan lebih durhaka daripada iblis sekalipun. Ini Fir'aun. Tapi apa perintah Allah kepada dua nabi ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri." Pergilah engkau dan saudaramu, wahai Musa, dan pergilah engkau Musa dan saudaramu itu Harun, ya, dengan membawa ayatku. Dan jangan sampai engkau lupa untuk berzikir kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah engkau menuju kepada Fir'aun karena sungguh dia itu orang yang sangat melampaui batas. Tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah oleh engkau berdua kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, ucapan-ucapan yang lembut. Jadi Allah kepada dua nabi, yang mulia Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun ini orang yang sangat tolol, orang yang sangat lampaui batas, orang yang sangat durhaka. Tapi Allah perintah untuk qawla layyina, dengan ucapan-ucapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dia itu akan ya ingat dan juga akan takut. Surat Thaha ayat yang ke-42-44. Ini dalil yang sangat jelas tentang masalah pentingnya seorang itu berlemah lembut di dalam berdakwah. Ya, maka di sini seorang imam hendaklah mereka itu memintahkan kepada bawahannya, kepada panglimanya, ya, untuk berlemah lembut. Tapi meskipun lemah lembut, tidak lemah dan juga tidak menggugurkan tekadnya. Kemudian ada yang keenam, yakni wujub da'wati ila al-Islam la siyama qabla qital al-kuffar. Wajibnya mengajak kepada Islam, berdakwah kepada Islam, terlebih lagi sebelum memerangi orang kafir. Sebelum memerangi mereka, maka dakwah dulu. Dakwahi mereka dulu, ajak mereka dulu kepada Islam. Kalau mau, tahan dari memerangi mereka. Nah. Kemudian yang ketujuh, yakni anna man imtana'a min qabuli da'wati min al-kuffar wajaba qitaluhu. Bahwasanya barang siapa yang menghalangi dari menerima dakwah kepada Islam, ya, dari kalangan orang-orang kafir, wajib untuk memerangi mereka. Ketika mereka tidak mau menerima dakwah Islam, sudah dakwah tapi mereka tidak mau menerimanya, maka setelah itu baru wajib untuk memerangi mereka. Tidak boleh mundur selangkah pun untuk menghadapi orang kafir. Inilah Islam seperti ini. Tegas. Meskipun lemah-lembut, tapi ngajaknya lemah-lembut, tapi kalau memang sudah tidak bisa diajak lagi, baru tegakkan peperangan. Laksanakan peperangan memerangi orang kafir. Kemudian kedelapan, yakni anna da'wata takunu bitadrij. Fa yutlabu min al-kuffari awwalan ad-dukhul ya fil Islam bin nutqi bi syahadatain thumma yu'maru bi fara'id al-Islam ba'da dhalik. Faedah yang kedelapan, bahwasanya dakwah itu dilakukan dengan cara tadrij, dengan cara bertahap. Dakwah itu dilakukan dengan cara bertahap. Ya. Diminta dari orang kafir itu yang pertama kali masuk dalam Islam dulu. Ini untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang pertama kali dakwah. Setelah itu baru dipintahkan kepada mereka kewajiban-kewajiban Islam setelah itu. Setelah mereka mau menerima syahadat, sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadat, baru setelah itu baru pintahkan untuk kewajiban Islam yang lainnya. Sholat, zakat, puasa saja juga yang lainnya. Jangan langsung pertama diajak langsung sholat, diajak langsung haji, diajak langsung zakat. Akan berat. Tapi bertahap dulu, setelah dia menerima tauhid, baru ajaran yang lain Islam, ya, yakni sholat, zakat, puasa juga yang lainnya dari kewajiban yang berada dalam Islam. Inilah tahapan di dalam berdakwah. Ya, jadi seorang dakwah itu perlu metode dan juga perlu yakni bertahap di dalam berdakwah. Tidak langsung mengajak kepada ya perkara-perkara yang di atas sebelum perkara yang pondasi dulu. Kemudian yang kesembilan, faedah yang kesembilan yakni fadlu da'wati al-Islam. Wama fiha min al-khairi lil-mad'uwi wad-da'i. Fal-mad'u qad yahtadi wad-da'i yuthabu thawban 'aziman wallahu a'lam. Faedah yang kesembilan dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat yakni faedah tentang fadlu da'wati al-Islam. Fadilah, yakni keutamaan berdakwah mengajak kepada Islam. Dan juga kebaikan yang ada padanya. Baik itu bagi mad'u maupun bagi da'i. Semua ada kebaikan. Bagi orang yang diajak, dan juga orang yang mengajak, mad'unya maupun da'inya, semuanya itu ada kebaikan. Maka fal mad'u qad yahtadi. Orang yang diajak, maka dia sungguh mendapatkan petunjuk. Sementara da'i, sementara orang yang mengajak ini, yuthabu thawban 'aziman, maka dia akan diberikan pahala dengan pahala yang sangat besar. Allah alam, dan Allah yang, dan Allah yang mengetahui pahala yang dibagi mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini keutamaan da'i. Nah, kata dari Rasulullah menyatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin 'am. Sungguh ketika Allah memberikan petunjuk kepada seorang saja dengan sebab ajakanmu, itu lebih baik daripada unta merah, daripada yakni harta yang paling mahal sekalipun, harta yang paling berharga sekalipun. Ini keutamaan berdakwah. Ya. Bahkan di hadis yang lainnya, Rasul pernah bersabda, ya, orang yang mengajak kepada kebaikan, maka seluruh makhluk itu akan bersalawat, mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Rasulullah bersabda, inna Allah wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hawta fil bahri la yusalluna ala mu'allimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sampai-sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan, mereka itu la yusalluna ala mu'allimin nasil khair, mereka itu benar-benar bersalawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dia orang berdakwah, para dai, dimintakan ampun, didoakan kebaikan oleh seluruh makhluk, sampai semut yang di sarangnya, ikan yang di lautan, seluruhnya itu mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka ini keutamaan hadis yang menunjukkan berita akan keutamaan dakwah ila Allah, berdakwah kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Ya. Kemudian yang ke-10, yakni dalilun min adillati nubuwwatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika bi bisharatihi bil fathi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alami bi riqihi. Faedah yang ke-10, hadis ini merupakan salah satu dalil, salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan adanya kemenangan sebelum terjadinya. Ya. Belum perang tapi Rasulullah sudah memberikan kabar gembira bahwa itu kita akan menang, pasti menang. Ya, ini tentunya merupakan bukti kenabian Rasul. Karena Rasul tidak mungkin mengucapkan seperti itu kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini perkara yang belum terjadi ya. Tapi bukan berarti di sini Rasul tahu perkara gaib, bukan. Rasul tidak tahu perkara gaib. Rasul hanya tahu perkara yang belum terjadi, perkara yang gaib hanyalah yang Allah beritahukan kepadanya. Adapun yang lainnya Rasul tidak mengetahuinya. Karena yang tahu perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib sekarang, berarti dia dusta, jelas dustanya. Karena tidak ada satupun orang yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sampai dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan perkara ini. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'. Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk mengatakan seperti ini. La amliku nafsi naf'an wa la dharra, aku sama sekali tidak mampu untuk memberikan manfaat atau kemelak bahaya dari diriku. Ya. Kecuali sesuatu yang telah Allah kehendaki. Walaupun tu'alamul ghaib, jika seandainya aku tahu perkara ghaib, lastakthar minal khair, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan wa mamassani su, dan aku tidak pernah akan disentuh oleh kejelekan. Di sini dari yang sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu perkara ghaib. Rasulullah tahu perkara yang akan datang, hanya ini saja yang Allah habarkan kepada beliau, tapi yang lainnya Allah tidak, Rasulullah tidak tahu. Allah tidak memberitahukan kepada Rasulnya. Sebagai contoh tentang yaumul qiyamah. Dahulu pernah mereka Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang yaumul qiyamah. Jibril menyatakan akhbirnya as-sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Maka apa jawaban Rasulullah menyatakan mal mas'ulu anha bi a'la min as-sa'il. Orang yang mas'ul, yang ditanya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi dua-duanya sama-sama tidak tahu. Jibril tidak tahu, Muhammad juga tidak tahu. Karena Jibril adalah makhluk yang paling mulia dari kalangan para malaikat. Muhammad makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia. Tapi ternyata dua orang ini pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Karena kiamat itu adalah perkara gaib. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku tahu kiamat terjadi pada ya, hari apa, maka ini jelas kedustaannya. Karena banyak orang yang seperti meramalkan Kalau dulu pada waktu saya masih duduk di SMA, ini kiamat itu katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Saya ketika itu kelas 2 SMA. Ya. Hampir-hampir percaya seperti itu. Ya. Makanya ini suatu kedustaan jelas. Kalau sekarang mungkin, kalau kemarin mungkin ada yang mengatakan kiamat terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sekarang alhamdulillah tidak ada bulan 13 ya. Kalau ada mungkin tadi simpulkan juga nanti. Tanggal 13 bulan 13 2013. Ini tidak terjadi berarti. Ini suatu kedustaan jelas kalau ada seperti ini. Karena perkara kayak ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita perkara yang belum terjadi. Ini bukan berarti Rasulullah tahu perkara gaib, tapi ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Di sini sebagai contohnya. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin nanti di perang Khaibar itu akan mendapatkan kemenangan dengan sebab pemimpin laki-laki yang Rasulullah tunjuk ini. Ini merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Rasul kita Muhammad SAW. Dan juga di antara bukti yang lain, yakni wabara'atil alami biriqihi. Sembuhnya penyakit dengan ludahnya beliau. Ini kan mujizat dari Rasul. Menyembuhkan penyakit hanyalah dengan ludahnya saja. Nah, ini salah satu dari mujizatnya Rasul, tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar. Hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang wajibnya kita beriman dengan al-qada' wal qadar. Takdir dan juga keputusan, ketentuan yang telah Allah tetapkan, wajib kita imani. Perhatikan di sini. Lihusulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada orang yang mendapatkan bendera perang tadi. Allah berikan kepada orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ini Ali. Sementara Allah menahan, tidak memberikan bendera tersebut kepada orang yang berusaha untuk mendapatkannya, berharap untuk mendapatkannya. Ini sahabat yang lain. Di sini menunjukkan Allah itu telah menetapkan takdir. Ketentuan yang telah putuskan semuanya itu sudah diatur. Di Lauh Mahfuz 70.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah Allah atur semuanya. Maka ini, dalam hal ini kita wajib beriman dengan takdir, qada dan qadar Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil Islam bal budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyam biha. Bahwasanya tidak cukup seorang itu menamakan Islam, mengaku Islam, ya, dengan lisannya saja tidak cukup. Bahkan dia itu mesti untuk mengetahui akan kewajiban-kewajiban Islam tersebut dan melaksanakan kewajiban tersebut. Ini baru seorang yang dengan Islam. Jadi kalau Islam cuma sekedar pengakuan, ini tidak cukup. Saya agama Islam, katanya saya Islam. Ya. Tapi di sisi lain dia tidak mau melaksanakan kewajiban Islam, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang beragama Islam. Maka di sini tidak cukup seorang itu mengaku Islam, bahkan itu wajib untuk mengetahui kewajiban Islam dan melaksanakan kewajiban tersebut. Ini 12 faedah dari hadis yang sudah kita bacakan tadi. Insyaallah untuk pembahasan lain dari bab tentang tafsir tauhid dan dalil-dalilnya kita akan bahas insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.